dalam kelembutan pilihan keluarga bersama Monde Milk Mari. Hadirkan senyuman di setiap kelezatan, aroma susu yang manis, kenikmatan penuh gizi. Kini saatnya Monde Milk Mari. Monde Milk Mari. Ingin tahu lebih banyak tentang Monde Milk Mari? Klik www.kreasimari.com. www.kreasimarie.com.